Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah wa ba'd. Saudaraku sekalian yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, di kesempatan pagi yang berbahagia ini kita coba melanjutkan pembacaan kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu ta'ala. Masih melanjutkan bab terkait dengan permasalahan haid. Muallif rahimahullahu ta'ala berkata, Al-mustahadatu wa ashabul a'zar. Terkait dengan wanita yang istihadah, yaitu darah keluar terus menerus melewati batas maksimal yang ditetapkan oleh para ulama melalui istiqra, penelitian, yaitu 15 hari. Jadi lebih dari 15 hari darah terus-menerus keluar. Atau misalnya lebih dari 40 hari atau sudah habis kita katakan masa haidnya, misalnya apakah 40 hari ataukah 60 hari sudah habis masa nifasnya, kemudian darah terus-menerus keluar. Bagaimana tata cara mereka sholat, bagaimana tata cara mereka bersuci, itu yang akan dibahas oleh beliau rahimahullahu ta'ala. Di sini beliau berkata, tagsilul mustahadatu farjaha wa tashudduhu wa ta'asibuhu summa tatawadda. Seorang wanita yang mengalami kondisi istihadah, yang harus dia lakukan pertama adalah tagsil farjaha. Dia harus membersihkan sebelum sholat tentunya ya. Konteksnya sebelum sholat, apabila dia hendak sholat, yang pertama dia lakukan, dia mohon maaf, membersihkan kemaluannya. Dia mencuci kemaluannya. Setelah itu hendaknya dia tashudduhu, ya, meletakkan sesuatu untuk menghalangi keluarnya darah, ya, untuk menghalangi jatuhnya darah. Kalau sekarang alhamdulillah, ya, tentunya kaum wanita mengenal istilah pembalut dan lain sebagainya. Itu dalam Islam diperintahkan, ya, sebagaimana nanti akan kita baca di dalam hadis. Nah, kalau sudah dia bersihkan, lalu dia pun sudah menutupnya dengan kain atau yang sejenis dengannya, lalu setelah itu tahapan yang ketiga adalah thumma tatawadda. Barulah dia boleh berwudu, ya, wudu yang dia kerjakan dalam rangka mengerjakan ibadah sholat misalnya. Hal ini ma'asirul muslimin, mana dalil bahwa seorang wanita yang istihadah diperintahkan untuk membersihkan dirinya, secara khusus membersihkan tempat keluarnya darah, lalu diperintahkan untuk menutup agar darahnya tidak jatuh, lalu berwudu, ya. Dalilnya adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan yang lainnya dari Ummul Mukminin, ibunda kita Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, bahwasanya ada seorang wanita yang datang kepada Ummu Salamah menceritakan kondisi dirinya, bahwasanya darah terus menerus keluar. Maka Ummu Salamah radhiyallahu taala anha mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menanyakan perihal kondisi wanita tersebut. Maka baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, litanzura iddatal layali wal ayyam allati kanat tahidhunna minasy syahr, tahidna minasy syahr. hendaknya dia melihat, memperhatikan jumlah malam atau hari di mana dia biasa haid. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh wanita istihadhah adalah mengingat-ingat kebiasaan dia haid itu tanggal berapa dan berapa lama. Ya, jadi dihitung berapa malam biasa si A haid atau berapa hari dia haid, itu diingat-ingat bagi wanita yang tentunya sudah memiliki apa kebiasaan. Qabla an yusibaha alladhi asabaha, sebelum dia mendapatkan musibah, ya, berupa tadi kondisi yang tidak normal di dalam tubuhnya, darah keluar terus menerus. Ya, maka kita tanyakan, ya, kalau seandainya itu terjadi di zaman kita, kita ingin menerapkan hadis ini, kita katakan, kamu darahnya keluar terus menerus. Iya, baik. Ketika darah itu keluar terus menerus dalam kondisi normal, nah itu pertanyaannya, dalam kondisi normal berapa lama kamu haid, berapa hari kamu haid, berapa malam kamu haid, nah ini pertanyaannya. Kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, fal tatruki sholata qadra dzalika minasy syahr, maka dia meninggalkan salat, wanita yang istihadhah ini, kata Nabi, dia meninggalkan salat, ya, di waktu atau selama waktu di mana dia biasa haid. Dia meninggalkan salat, ya, selama waktu di mana dia biasa haid. Artinya kalau memang dia biasa 6 hari, ya berarti dia dalam 1 bulan tidak salat 6 hari walaupun darah keluar terus-menerus. Atau misalnya dia biasa 7 hari, maka waktu di mana dia tidak sholat hanyalah 7 hari tersebut, 6 atau 7 hari tersebut. Berarti selebihnya dia sholat walaupun darah terus menerus keluar, ya, kita sebut dengan darah istihadhah, darah penyakit atau darah dari urat yang sakit di dalam tubuh apa seorang wanita. Lalu dikatakan di sini, fa'idha khalafti dzalika faltaghtasil, kalau hari di mana engkau biasa haid itu sudah lewat, sudah habis, sudah lewat 6 hari, sudah lewat 7 hari dalam setiap bulannya, faltaghtasil, maka mandilah. Mandi di sini dijelaskan oleh para ulama maksudnya mandi besar, ya, maksudnya adalah mandi besar. Lalu beliau berkata, thumma litastathfir bithawbin, thumma litastathfir bithawbin, kemudian setelah engkau mandi, ya, hendaknya engkau melakukan istighfar. Agak sulit kalimatnya, istighfar. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib hafizahullahu ta'ala berkata, yang dimaksud dengan istisfar adalah litadha'a thauban tashuddu ala farjiha, yaitu meletakkan kain yang bersih, ya, yang suci di bagian di mana darah itu keluar. Tadi yang kita singgung di awal, kalau bahasa kita sekarang kita sebut dengan pembalut wanita. Thumma litusalli fihi, kalau sudah seperti itu, engkau sudah tahu berapa lama engkau biasa haid, lalu setelahnya engkau menahan diri untuk tidak sholat di masa-masa tersebut, lalu engkau yakin bahwa masa haidmu sudah habis tetapi darah masih keluar, maka lakukanlah mandi besar, ya, mandi wajib. Setelah selesai mandi, maka hendaknya engkau tutup dengan kain, ya, bagian di mana darah itu biasa keluar. Kemudian engkau berwudu, setelah berwudu barulah engkau melaksanakan ibadah salat. Hadis tadi riwayat Imam Abu Daud, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain dikatakan, fa idza khalafat dzalika wa hadaratis shalah faltaghtasil. Apabila masa haidmu sudah habis di bulan, di satu bulan tertentu masa haidmu sudah habis dan datang waktu sholat, maka mandilah engkau. Ya, mandilah engkau. Nanti permasalahan mandi ini, para wanita yang istihadhah paling minimal disunnahkan mandi 3 kali. Mandi untuk subuh, mandi untuk zuhur dan asar, mandi untuk maghrib dan isya. Walaupun hukumnya sunnah. Dan nanti akan dijelaskan oleh beliau bahwasanya wanita yang istihadhah berwudu li kulli salatin. Mereka berwudu untuk setiap kali salat yang mereka kerjakan. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain dikatakan, ini ada beberapa redaksi, dalam riwayat yang lain dikatakan faltaturuq as-salata qadra dzalik. Hendaknya dia meninggalkan salat di masa apa namanya sesuai dengan jumlah lamanya dia haid. Qadra dzalik, qadra dzalik itu adalah muddatul haid. Hendaknya dia meninggalkan salat apa namanya sejumlah hari-hari di mana dia biasanya haid. Thumma, kemudian idza hadaratis shalah, apabila telah datang waktu salat, fal tagtasil, hendaknya dia mandi, ya, dan mandi untuk apa namanya suci, ketika suci dari haid tentunya wajib. Adapun kalau mandinya dikarenakan istihadhahnya, itu hukumnya sunnah. Wal tastadfir, ini kalimatnya jarang kita ucapkan, ya, jadi sulit. Kalau kalimat sebelumnya litastadfir, kalau kalimat yang ini litastadfir. Profesor Dr. Mustafa Dib maksudnya mengartikan kalimat litastadfir artinya hendaknya dia meletakkan apa namanya di kain yang akan dia tutup, dijadikan sebagai pembalut untuk menutup bagian tempat keluarnya darah, hendaknya diberikan wewangian untuk menghilangkan bau, ya, yang mungkin tercium dari luar. Nah, ini bedanya, ya, antara litastadfir dengan litastadfir. Bedanya antara sa dengan za. Ya. Kalau litastadfir artinya dia tutup dengan kain. Tapi kalau litastadfir dia tutup dengan kain yang telah diberikan tib, telah diberikan minyak wangi. Thumma tusalli, setelah itu dia salat. Lalu dalam riwayat yang lain tada'us shalah, di masa-masa haid hendaknya engkau meninggalkan salat, kemudian selebihnya hendaknya engkau mandi dan engkau hendaknya tastadzfir. Engkau letakkan minyak wangi di apa namanya di kain yang akan engkau jadikan sebagai pembalut, waktu sholli, barulah engkau sholat. Ini poinnya ma'asirul muslimin kaitan dengan istihadhah. Lalu dikatakan oleh Ibnu Naqib rahimahullahu taala, wala tuakhiru ba'da taharah. Seorang wanita yang istihadhah lalu dia bersuci, wudu misalnya, dia tidak boleh mengakhirkan sholat yang hendak dia kerjakan setelah dia bersuci. Artinya kalau dia telah berwudu misalnya, dan dia seorang wanita yang mengalami kondisi istihadhah, apabila dia beres berwudu, langsung dia sholat. Ya, tidak boleh dia menunda-nunda sholatnya. Ya, disebutkan di sini apa namanya oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, hal ini adalah taqlilan lil hadatsi ma amkan, sebagai bentuk usaha meminimalisir darah yang keluar. Karena tentunya makin lama dia menunggu, darahnya akan makin banyak yang keluar, ya. Maka sebagai bentuk taqlilan lil hadasi ma'amkan, sebagai usaha untuk kenapa wanita istihadhah setelah dia wudu hendaknya dia langsung sholat, tidak menunggu dulu, ya, taqlilan lil hadasi ma'amkan, sebagai bentuk meminimalisir darah yang keluar semaksimal mungkin, ya, ma'amkan. Lalu dikatakan di sini illa lishtighal bi asbabis shalah, kecuali kalau dia disibukkan dengan sebab-sebab salat. artinya dia wudu. Wanita ini istihadhah, dia wudu. Lalu dia tidak langsung sholat. Hukum asalnya tidak boleh. Yang seharusnya adalah selesai dia berwudu langsung dia sholat. Kecuali kata beliau, lishtigal bi asbabis shalah. Kecuali yang menyebabkan dia mengundur sholatnya adalah sebab-sebab sholat. Contohnya kata beliau, kasatri aurah, memakai pakaian, wa adzan atau menunggu selesainya azan, au intizari jama'atin atau menunggu iqamah. Itu enggak ada masalah. Itu enggak ada masalah dalam kondisi tersebut. Fa in, tetapi seandainya akharat, seorang wanita yang istihadhah mengakhirkannya li ghairi dzalik, bukan karena sebab-sebab kaitan dengan masalah sholat seperti menunggu azan, menunggu iqamah, memakai pakaian agar dia bisa menutup aurat, tidak ada sebab-sebab yang kaitannya dengan sholat, istanafat at-taharah, maka dia wajib mengulang wudunya. Dia wajib mengulang wudunya. Apa alasannya? Coba kita lihat di sini, li taksiriha min ghairi udzur, karena dia sudah melakukan taksir, yaitu sudah apa namanya menyepelekan, sudah lalai tanpa ada uzur. Wali anna taharataha lidharurah, karena wudu atau bersuci yang dilakukan oleh wanita yang istihadhah adalah sifatnya darurat, listimraril hadas, karena terus menerusnya hadas. Hadas itu ya keluar darah ya. Wala darurata li ta'khiri li ghairi ma dzukir, dan tidak ada apa namanya arti kedaruratan kecuali disebabkan oleh apa-apa yang kita sebut, yang disebut tadi misalnya menunggu iqamah, lalu memakai pakaian ya, lalu menunggu jamaah dan lain sebagainya, itu masih diperbolehkan disebabkan hal-hal tersebut dia apa namanya menunda sholatnya beberapa saat. Tapi kalau tidak ada sebab-sebab tersebut, kata beliau, tasta'nif au istanafat at-taharah, hendaknya dia memulai lagi dari awal bersucinya, artinya dia mengulang wudu. Lalu dikatakan di sini, ma'asirul muslimin rahimakumullah, wa yajib ghuslul faraj wa ta'sibuhu wal wudu'u li kulli faridatin. Maka wajib ya seorang wanita yang istihadhah dia mencuci kebaluannya, membersihkan tempat keluarnya darah setiap kali dia akan salat, lalu dia pun wajib menutupnya dengan sesuatu yang kering yang suci, dan dia pun wajib untuk berwudu li kulli faridatin. Dia wajib berwudu untuk setiap sholat wajib yang dia kerjakan. Jadi kalau wanita yang istihadhah, dia sholat maghrib, lalu dia merasa sampai isya dia tidak batal, tetap dia wajib berwudu. Ya, karena dia dalam kondisi istimrol al-hadas, dalam kondisi hadas yang terus menerus. Apa hadasnya? Tadi, apa khuruj ad-dam, keluarnya darah. Lalu dikatakan di sini dalilnya, ma'asirul muslimin, apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan juga Ad-Darimi dari Abdullah Ibni Yazid Al-Khatmi radhiyallahu anhu anin Nabi fil mustahadhah. Nabi pernah berbicara tentang wanita yang istihadhah, beliau berkata, tada'us shalah ayyama aqra'iha. Wanita yang istihadhah meninggalkan salat di masa-masa di mana mereka biasa haid. Meninggalkan salat di masa di mana mereka biasa haid. Lalu thumma taghtasil wa tusalli. Setelah itu mandi dan salat. Maksudnya kalau masa-masa haidnya sudah habis, maka hendaknya dia mandi lalu dia salat. Wal wudu'u inda kulli salatin wa tasumu wa tusalli. Wanita istihadhah wajib berwudu inda kulli salah, sebelum dia melaksanakan salat. Ya, salat apapun wajib dia berwudu sebelumnya, wa tasumu wa tusalli, dan dia tetap wajib berpuasa dan tetap wajib salat. Maksudnya adalah wanita yang istihadhah. Poin yang terakhir ma'asyiral muslimin dari pembahasan bab tentang permasalahan haid ini adalah permasalahan tentang salasul baul. Salasul baul itu adalah kondisi di mana seseorang tidak lagi bisa mengendalikan air kencingnya, mohon maaf, air seni. Jadi air kencingnya buang air kecil terus menerus. Ya, dia tidak bisa lagi mengendalikan. Ya, dahulu ya ketika kita Allah berikan kenikmatan untuk bisa menuntut ilmu ya di kota Son'a itu orang-orang apa namanya disebutkan, kita sering mendengar cerita bahwa ada sejenis apa namanya makanan ya, makanan yang dimakan oleh penduduk Yaman yang kalau dimakan itu menjadikan pipinya menjadi kembung. Kalau di kita mungkin disebut nyirih atau apa ya, memakan sesuatu lalu makanan itu daun, berbentuk daun dimakan terus menerus sampai penuh pipinya, menonjol pipinya. Nah itu diantara efek sampingnya disebutkan oleh orang-orang sana bahwa itu bisa menyebabkan salasul baul. Salasul baul itu apa, kencing yang terus menerus tidak bisa lagi mengendalikan buang air kecilnya. Tentunya ini mirip hukumnya dengan istihadhah. Bedanya kalau istihadhah yang terus-menerus keluar adalah darah. Tapi kalau salasul baul yang terus-menerus keluar adalah air, air kencing. Oleh karenanya di sini beliau berkata, "Wa man bihi salasul baul kal mustahadhah fi ma taqaddama." Dan orang-orang yang mengalami kondisi salasul baul, maka mereka memiliki hukum yang sama dengan apa namanya wanita yang istihadhah dengan rincian hukum yang sudah kita sebutkan, dari mulai sebelum wudu dia bersihkan dulu kemaluannya, lalu dia memakai pakaian dalam untuk memastikan airnya tidak jatuh, air kencingnya tidak jatuh ke tempat sholat misalnya, lalu setelahnya dia berwudu untuk setiap kali sholat, dia berwudu untuk setiap kali sholat. Baik ma'asyiral muslimin, ini apa namanya poin yang kita bahas. Waktunya masih cukup panjang ya, ada sekitar kurang lebih 18 menit lagi. Oleh karenanya kita memasuki bab yang baru yang judulnya adalah babun najasat. Bab an-najasat. Kalau yang sebelumnya kan hadas, kalau ini najis. Kalau hadas itu kondisi, saya sedang hadas, artinya kondisi saya tidak boleh sholat, saya hadas. Hadas itu kondisi, dia tidak terlihat hadas. Dan hadas itu salah satunya disebabkan oleh apa namanya keluarnya najis. Apa itu najis? Coba nanti akan kita baca penjelasan Al-Imam Ibnu Naqib rahimahullahu taala. Qala al-muallif rahimahullahu taala babun najasat. Bab tentang macam-macam najis. Al-a'yan an-najasah wal-a'yan at-tahirah. Hal-hal yang dianggap najis di dalam syariat dan dianggap suci. Wan-najasatu, adapun perkara-perkara yang najis itu, kata beliau, hiyal baulu wal-ga'id. Yang pertama dan yang kedua adalah apa? Baul dan ghaid. Baul tentunya air kencing ya, itu baul, itu najis. Yang kedua adalah ghaid. Ghaid tentunya kalau di Jakarta orang paham ya, ghaid. Ghaid dia bahasa Al-Qur'an, auja'a ahadu minkum minal ghaid. Ghaid itu ya kotoran, saat kita buang air besar keluar kotoran, itu disebut dengan ghaid ya. Lalu dikatakan di sini oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, dalil bahwa air kencing dan ghaid adalah sesuatu yang najis adalah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, ada seorang A'rabi yaitu orang Badui, orang Arab Badui, bala fil masjid, buang air kecil di masjid, fatana waluhun nas ya, maka manusia hendak apa namanya bahasa kitanya memberikan pelajaran kepada orang tersebut. Faqala lahumun nabi, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, da'uhu, biarkan dia menyelesaikan buang hajatnya. wahariyku ala baulihi sijlan minal ma. Ya, kalau dia nanti sudah selesai buang air kecil, ya, sobbu, tuangkan ke atas bekas kencingnya sijlan, ya, yaitu satu ember penuh minal ma, min ma, sijlan min ma, satu ember penuh yang berisi air. Au zanuban min ma, bedanya sijlan dengan zanuban, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, kalau sijlan artinya ember yang penuh dengan air. Tapi kalau zanuban, ya, diartikan ad-dalwul kabiru al-mumtali bilma, yaitu ember besar yang penuh berisi air. Ember besar yang penuh berisi air. Fa innama bu'istum muyassirin. Aku ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemudahan. Ya, untuk memberikan kemudahan-kemudahan untuk kalian. Ya, sudah ada orang kencing di masjid, ya. Tinggal disiram saja. Adapun orangnya, ya, ihtimal apalagi di zaman Nabi, dia belum paham bahwa hal itu adalah perkara yang dilarang. Lain cerita kalau zaman sekarang, ya, kalau ada yang melakukan ini, kemungkinannya ya gila. Kalau dia tidak gila, ya berarti ada kemungkinan ya istihza, misalnya mengolok-olok, mempermainkan, menghina, dan ini bahaya, ya, ini berbahaya. Tapi kalau di zaman beliau, ya, ada orang Arab Badui datang, dia tidak paham masjid itu adalah sesuatu yang suci, yang harus dihormati, maka dia buang hajat di masjid. Ya, maka Nabi Muhammad memerintahkan agar disiram dengan satu ember penuh air, ya, lalu sambil berkata, aku ini diutus untuk memudahkan dan aku tidak diutus untuk menyulitkan kalian. Hadis ini sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan juga Imam Bukhari saja, ya. Disebutkan di sini dalam riwayat orang Arab Badui itu adalah Al-Aqra Ibni Habis, tapi ada yang mengatakan bukan beliau tetapi yang lain. Dan di sini Nabi memerintahkan untuk menuangkan air ke atas bekas kencing. Tentunya itu menunjukkan bahwasanya bekas kencing itu najis. Buktinya disuruh disiram. Adapun ghaid asyaddu minal baul. Al-ghaid yaitu kalau kotoran yang keluar saat kita buang air besar itu tentunya lebih asyad, lebih buruk, lebih jorok, lebih kotor daripada kencing. Kalau kencing saja dianggap najis, apalagi apa namanya ghaid, tentunya aula, dia lebih utama. Itu nomor satu dan nomor dua. Nomor tiga dan nomor empat adalah ad-dam wal qayh. Ad-dam wal qayh, yaitu darah dan nanah. Tentunya darah dan nanah sebenarnya satu. Karena memang nanah itu adalah darah yang fasid, darah yang rusak. Oleh karenanya para ulama menjadikannya satu hukum, darah dan nanah, ya. Hal ini berdasarkan riwayat, ya, disebutkan di sini kata Profesor Dr. Mustafa Dib, darah yang dimaksud adalah ad-dam al-masfuh, yaitu darah yang apa namanya memancar, darah apa namanya yang mengalir atau yang memancar. Berdasarkan firman Allah, ya, di dalam surah Al-An'am 145, au damam masfuha masfuhan au lahma khinzirin fa innahu rijs. Darah yang mengalir atau yang memancar atau daging babi itu semua rijs. Rijs di sini adalah najis, kata para ar-rijsu ay an-najis. Dia adalah sesuatu yang najis. Hal ini dikuatkan oleh hadis riwayat al-Imam Abu Daud dari sahabat yang bernama Abi Hurairah radhiyallahu taala an anna Khawlata binta Yasar, bahwasanya seorang sahabiah yang bernama Khawlah binta Yasar radhiyallahu taala anha atatin nabiyya faqal sallallahu alaihi wasallam. Khawlah binti Yasar datang kepada Nabi lalu berkata, ya Rasulullah, innahu laisa li illa thawbun wahid. Aku tidak memiliki pakaian kecuali cuma satu, kata Khawlah, ya Rasulullah. Wa ana ahidu fihi. dan darah haidku jatuh ke pakaian yang cuma satu itu ya Rasulullah. Fakaifa asna'? Lalu apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah? Pakaianku cuma satu, udah gitu terkena darah haid. Qal, maka Rasulullah berkata, idza tahirti faghsilihi tsumma shalli fihi. Kalau engkau sudah suci, ya maka cucilah, ya cucilah pakaian itu, ya lalu gunakan untuk sholat. Maka Khawlah bertanya, fa in lam yakhruj ad-dam, kalau bekas darahnya tidak hilang bagaimana? Maka Rasulullah berkata, yakfiqi ghuslud dam wa la yadurruki atharahu. Cukup bagimu mencuci darah itu sampai bersih, adapun bekas warna yang tersisa di sana maka itu dimaafkan. Ya, dimaafkan. Yang tidak dimaafkan itu adalah baunya kalau masih ada berarti najisnya masih ada. Adapun kalau yang tersisa tinggal warna merah atau warna bercak darah maka itu dimaafkan ya. Dan juga dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, al-amru bitaghsili ats-tsaub dalilu ala najasatihi. Perintah Nabi kepada wanita untuk membersihkan baju yang terkena darah itu dalil bahwa darah adalah sesuatu yang najis ya. Wal qaih, adapun nanah, asluhu ad-dam. Asalnya adalah berasal dari darah. Maka dia mengambil hukum asalnya, yaitu darah, sebagaimana darah najis, maka nanah pun najis. Yang kelima adalah al-qai'u atau muntah. Tentunya muntah itu sesuatu yang keluar dari lambung. Keluar dari lambung berupa makanan ya, yang biasanya sudah berubah kondisinya, baunya pun sudah berubah, itu muntah. Itu dalam mazhab Imam Syafi'i dihukumi najis. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib berkata, huwa ma yakhruju minal mi'dati an tariqil fam. Muntah adalah sesuatu yang keluar dari lambung melalui mulut, wa huwa najis, dan itu najis. Kiasan ala ma yakhruju minha min ghairi tariqil fam. Dalilnya adalah dikiaskan kepada sesuatu yang sama-sama keluar dari lambung tapi bukan lewat mulut, misalnya lewat dubur. Itu kan sama-sama, yang dari dubur atau yang dari mulut itu keluar dari lambung. Sudah rusak, sudah kotor, maka mereka memiliki hukum yang sama. Dalilnya ma'asyiral muslimin adalah apa yang diriwayatkan oleh At-Tabarani ya dalam Al-Kabir, begitupun dalam kitab Majma' az-Zawaid ya, dari Ammar ibn Yasir radhiyallahu taala anhuma berkata, ra'ani Rasulullah wa ana asqi rijlaini min rikwatin baina yaday ya. Di sini Nabi Muhammad SAW berkata, ma nakhamatuka wa dumu'i ainaika illa bimanzilatil ma' alladhi fi ruku'atik. Ya ludahmu atau dahakmu dan air matamu itu, kata Nabi Muhammad SAW, dia tidak najis, dia sesuatu yang bersih. Wa innama taghsilu thawbaka minal bauli wal ghaiti wal maniyi wad dam wal qai. Tetapi engkau mencuci bajumu apabila terkena kencing, terkena kotoran manusia, terkena air mani. Walaupun air mani nanti para ulama berbeda pendapat, Imam Malik mengatakan najis, kalau Imam Syafi'i mengatakan suci, dan suci pendapat yang paling kuat. Yang mengatakan air mani suci itu pendapat yang lebih kuat. Waddam darah, wal qai muntah. Di sini Nabi Muhammad menyebutkan qai sebagai sesuatu yang wajib dicuci, dan itu alamat bahwa qai adalah sesuatu yang najis ya. Baik, ma'asyiral muslimin, itu yang kelima. Yang pertama tadi apa? Baul, buang air kecil, air besar, ghaid. Yang ketiga adalah dam, darah. Yang kelima adalah qaih tadi apa? Nanah. Yang keempat qaih, yang kelima adalah qai. Ada qaih, ada qai. Kalau qaih nanah, kalau qai qaiu itu adalah muntah. Yang keenam adalah al-khamr wan nabith wa kullu muskirin ma'in. Ya. Yang keenam adalah khamr, yaitu asirul inab, yaitu apa namanya, sesuatu yang memabukkan. Kalau kita sebut di Indonesia kadang disebut apa, bir misalnya, bir ya, bir itu najis. Begitupun nabiz, ya, sejenis minuman kalau dia memabukkan maka dia najis. Wa kullu muskirin, dan setiap cairan yang memabukkan maka dia najis. Dalilnya coba kita lihat, walaupun ini masalah yang khilaf tentunya di karangan para ulama. Amal khamar, adapun najisnya khamar berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Sesungguhnya khamar, berjudi, apa namanya, menyembelih di hadapan berhala, mengundi nasib adalah rijsun, adalah kotoran, min amali syaitan, termasuk perbuatan syaitan. Dikatakan di sini ar-rijs diartikan an-najas. Wal ijma para ulama ala anna ma adal khamr mimma dzukira fil ayah laisa binajasin hissi. Dan para ulama bersepakat poin-poin yang disebutkan di dalam ayat ini selain daripada khamr itu bukan najis yang sifatnya indrawi, bukan najis yang terlihat, ya. Jadi contohnya berhala, itu hukum asalnya dia tidak najis. Kalaupun kita pegang tidak perlu kita cuci tangan. Begitupun misalnya alat untuk main judi, kartu, dia enggak najis. Kalaupun kita pegang dia tidak menyebabkan kita terkena najis. Oleh karenanya dikatakan di sini al-ijma, telah terjadi ijma ala anna ma adal khamr mimma dzukira fil ayah laisa binajas. Selain daripada khamr yang ada di dalam ayat, dari mulai tadi berhala, mengundi nasib, berjudi, itu tidak najis. Yang najis hanyalah apa? Khamr. Fabaqiyal hukmu fiha, maka hukumnya tetap ada dalam khamr walaupun di kasus yang lain, contohnya berhala atau mengundi nasib atau berjudi, itu tidak kita sebut sebagai sesuatu yang najis. Waqisa 'alaiha, dan dikiaskan kepada hukum khamr, waqisa 'alaiha kullu ma'in muskirin, setiap cairan yang memabukkan. Wa minhu an-nabith, misalnya nabith, ya, kalau seandainya nabith itu memabukkan maka dia hukumnya sama dengan khamr, yaitu najis. Wa huwal muskir al-muttakhad min ghairi tamr wal inab, adapun nabith adalah sesuatu yang memabukkan yang diambil dari selain kurma dan anggur. Dari bahan yang lain, itu biasa disebut dengan istilah apa? Nabiz. Tapi kalau yang diambil dari tamar dan inab, biasa disebut dengan istilah apa? Khamr. Ya, khamr. Baik, ma'asirul muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ada 2 menit lagi, kita baca lagi sedikit. Yang ke-6, ke-7. Ya. Yang ke-7 adalah al-kalbu wal-khinziru wa-far'u ahadihima. Anjing, babi, atau cabang dari salah satunya atau keduanya. Jadi kalau anjing misalnya dia kawin dengan hewan yang lain, maka dianggap najis. Atau babi dan anjing, kalau mungkin mereka kawin, maka anaknya dianggap najis. Anjing najis, babi najis, dan apa yang lahir dari keduanya itu dalam syariat dihukumi najis. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyuriqhu." Apabila ada anjing yang menjilat bejana atau ember kalian yang berisi air, maka buang airnya, tumpahkan airnya. "Tsumma liyaghsilhu sab'a mirar." Maka hendaknya setelah itu dicuci sebanyak 7 kali. Dalam riwayat, ulahunna biturab, cucian yang pertama dengan tanah. Wa fi riwayat, yang ke-8 dengan tanah. Ya, hadisnya riwayat Imam Bukhari, Muslim, dan yang lainnya. Lalu dikatakan di sini, fal amru bi iraqati ma walagha fihi wa ghasluhu dalilu najasatihi. Perintah Nabi untuk membuang sisa air yang telah dijilat anjing, lalu diperintahkan untuk mencuci bejana bekas air tersebut, itu dalil bahwa anjing itu najis. bal najasatuhu mughallazah, bahkan najisnya kita sebut dengan istilah najis mughallazah. Walidzalika yughsal minhu sab'a marrat, oleh karenanya dicuci sampai 7 kali, ma'at tartib, dengan berurutan ya. Wal khinzir, adapun babi, aglaz minal kalb, kenapa kita katakan babi itu najis? Karena dia lebih buruk daripada anjing. Wa qad jaa'a an-nas al-Qur'ani bitashrih binajasatihi, dan telah datang nas teks Al-Qur'an yang menunjukkan najisnya babi, yaitu firman Allah surat Al-An'am 145, aulah makhinzirin fa innahu rijsun, atau daging babi sesungguhnya itu adalah rijsun. Rijsun di sini artinya najis, kama ulimat, sebagaimana sudah diketahui. Wa ma tawallada minhuma au min ahadihima, atau apa-apa yang dilahirkan dari keduanya atau salah satunya. Ya'khuzu hukmahuma, maka dia mengambil hukum asalnya, ya hukum induknya, yaitu najis. Tagliban lijanibin najasah, sebagai bentuk taglib, ya kita mendominankan sisi najisnya sebagai bentuk ihtiyaton fil ibadah, sebagai bentuk kehati-hatian saat kita beribadah. Allah alam bisawab ma'asirul muslimin, tidak terasa sudah pukul 6 lewat 1 menit. Mudah-mudahan apa yang kita bahas di pagi hari ini bermanfaat, dan Allah berikan kita keikhlasan dan istiqamah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.